Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi di atas agama yang suci ini dan kita bersama-sama dapat kumpul untuk diteruskan baca kitab Tauhid Alladhi wa haqqullahi alal abid, iaitu kitab Tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita telah membahaskan bab al-isti'adah, iaitu minta perlindungan kepada selain Allah dan bahawa dia syirik akbar. Begitu juga bab al-istighatsah, meminta pertolongan apabila dalam kesempitan daripada selain Allah, dan telah bahaskan bahawa ia juga adalah syirik yang besar. Sampai kita kepada beberapa ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelemahan manusia umumnya, kelemahan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Taala, di mana mereka tidak menciptakan dan mereka sendiri diciptakan, dan mereka tidak dapat menolong orang-orang yang menyembah mereka kerana mereka sendiri tidak dapat menolong diri mereka sendiri, dan ayat-ayat seumpamanya. Maka itu menerangkan tentang kejahilan dan kesalahan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan meminta sesuatu perlindungan atau meminta pertolongan. Kemudian dalam hadis yang kita bacakan, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa kunut, di mana di belakangnya adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jika ada dinamakan wali Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah ketua-ketuanya, iaitu para sahabat radhiyallahu alaihim yang mengaminkan doa Nabi SAW. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, kamu tidak ada apa-apa campur tangan di dalam urusan ini, ataupun untuk mengampunkan mereka ataupun untuk mengazab mereka walaupun mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang zalim, yang aniaya. Jadi ini jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak dapat memberikan apa-apa manfaat, begitu juga untuk memberikan apa-apa mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dengan itu batallah, sia-sialah perbuatan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun siapa saja selain Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian dalam hadis yang kita baca juga terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur bahawa beliau telah menyeru kepada ahli kerabatnya dan memanggil nama mereka satu persatu, antaranya pakciknya Abbas, bibiknya itu Safiyyah, dan begitu juga anak beliau sendiri Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahawa aku tidak dapat, aku tidak memiliki apa-apa untuk menolong kamu pada hari kiamat kelak, yakni daripada azab Allah Subhanahu wa Taala. Jadi jika ini adalah ahli keluarga Nabi SAW, orang-orang yang dikasihi oleh Rasulullah SAW, dan Nabi SAW ingin sekali untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Nabi SAW lemah, tidak dapat melakukannya kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengazabkan mereka. Jadi amalan kamulah yang akan menentukan balasan kamu di hari kiamat kelak. Jadi demikian, bagaimana seseorang itu boleh meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tentu sekali adalah satu kebiadaban yang amat besar terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang berikutnya muka surat 362, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, babun qaulullah taala hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir fi sahihi 'an abi hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idza qada Allahu al-amra fis sama'i darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha khad'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan yanfudhuhum dhalik hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة كذبة بدي تتاس فقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فيصدق وكان فيصدق وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه الرجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث الله عز وجل maksudnya bab keadaan para malaikat ini semua adalah heading daripada apa ni penterjemah kitab saudara ataupun pensyarah kitab Fathul Majid bab keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah firman Allah hatta idza fuzi'a qulubihim sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka qalu Mada qala rabbukum mereka berkata apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu qalul haqq mereka menjawab perkataan yang benar wa huwal aliyyul kabir dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar surah Saba diriwayatkan dalam sahih yakni sahih al-Bukhari ya, al-Bukhari tak ada dalam asal bahasa Arab ni dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila Allah menetapkan perintah di atas langit para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya yakni memukul sayap-sayapnya darabat ajnihataha kerana patuh akan firman-Nya seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan kerana ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, yang benar, yakni perkataan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah syaitan-syaitan, penyadap berita, ini pencuri berita, wahyu itu mendengarnya. Keadaan pencuri berita itu seperti ini. Sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Maka ketika pencuri berita yang di atas mendengar kalimat itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya. Kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya dan demikian seterusnya. Hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala syaitan penyadap yakni pencuri berita itu terkena syihab yakni percikan bintang sebelum sempat menyampaikan kalimat tersebut dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahawa pada hari anu dan akan terjadi anu dan itu, dan ia terjadi benar, yakni sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut kerana satu kalimat yang telah didengar dari langit. An-Nawas bin Sam'an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyunya itu. Dan semua di langit bergetar dengan keras kerana takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan menyungkur sujud kepada Allah. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, ditanyai oleh para malaikat penghuninya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Jadi ini adalah bab di mana dibawakan ayat-ayat ataupun satu ayat Al-Quran dan sebuah hadis yang mentafsirkan ayat tersebut tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya. Dan bagaimana apabila Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan sesuatu qada, ini satu takdir yang Allah tetapkan di langit, maka malaikat-malaikat akan tersungkur apabila mendengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah apabila hilang ketakutan daripada hati mereka itu, maka mereka akan bangun semula. Dan kemudian apabila Allah SWT meneruskan firman-Nya, maka diberikan kepada Jibril. Kemudian ditanyakan, yakni apabila Jibril lalu kepada malaikat-malaikat, malaikat-malaikat di langit akan bertanya, apakah yang difirmankan oleh Tuhan kami? Jibril akan menjawab, Al-Haq, firman Allah SWT. Allah telah mentakdirkan atau berkata-kata dengan kebenaran, dan Allah maha tinggi lagi maha besar, dan begitulah. Tetapi dalam menyampaikan wahyu itu di langit itu, terdapat syaitan-syaitan yang terbang ke langit yang mencuri-curi dengar, dan ada daripada mereka yang sempat dengar sebahagian daripada wahyu tersebut yang mereka sampaikan kepada syaitan yang di bawahnya, kepada yang di bawahnya, sampailah kepada manusia, tukang sihir itu ataupun tukang ramal, Al-Kahin. Kalau dia sempat sampaikan, kerana apa? Ketika itu mereka akan dilontar dengan halilintar dan percikan bintang, syihab. Jadi mereka kelangkap akan bertepiaran lari. Jadi kalau yang mereka dengar biasanya sedikit sahaja. Tetapi tukang sihir itu akan menyampaikan 100 perkara yang bohong bersama dengan satu kebenaran yang didengar daripada langit, yang dibawa oleh siapa? Oleh syaitan-syaitan yang mencuri dengar tadi. Itu yang orang ingat bila diragu-ragukan atau sebagainya tentang dukun tersebut. Bukankah dia telah berkata ini akan berlaku pada hari tersebut dan ia benar-benar berlaku? Sebenarnya yang berlaku tu memang betul. Kenapa? Sebab ia memang dengar daripada langit. Yang lain semuanya dia bohong. Jadi demikianlah Allah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala membawa ayat ini dan hadis ini untuk menerangkan sebenarnya tentang apa? Tentang para malaikat. Bagaimana malaikat sendiri lemah, tidak dapat bangun apabila baru mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala di langit, mereka akan pingsan. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala yang hilangkan ketakutan daripada dalam hati-hati mereka itu semua, baru mereka bangun. Dan yang pertama akan bangun adalah Jibril alaihissalam. Kenapa? Sebab beliau lah malaikat yang memang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika para malaikat tidak sanggup nak dengar suara Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana seseorang itu boleh meminta daripada para malaikat? Malaikat yang kuat, dan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang sifat Jibril alaihissalam, beliau melihat Jibril alaihissalam dalam ciptaan aslinya yang diciptakan oleh Allah SWT, saddal ufuk, menutupi ufuk daripada langit sehingga ke bumi. Dalam riwayat-riwayat mengatakan bahawa kepaknya saja apa ni menutupi langit. Dan Jibril alaihissalam mempunyai 360 kepak. Itu baru kepak. Jibril alaihissalam pembawa wahyu, dan malaikat-malaikat lain tidak sanggup untuk mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana seseorang itu boleh menyeru, meminta daripada malaikat-malaikat? Kalau malaikat dah tak boleh, bagaimana meminta daripada orang-orang soleh lain? Manusia-manusia, wali-wali dan sebagainya. Tentu sekali mereka sendiri, ini orang-orang soleh itu sendiri takut kepada Allah SWT dan sentiasa mengharapkan dan meminta daripada Allah SWT. Jadi yang wajib kita sembah, yang wajib kita minta adalah Allah Azza wa Jalla, daripada Allah. Jadi kita akan bahaskan beberapa perkara tentang bab ini. Yang pertama adalah firman Allah SWT, kita tafsirkan sedikit. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ayat ini di dalam surah Saba. Saba ini sempena kisah putri ataupun kisah kerajaan Saba yang terdapat di dalam surah ini, di mana Allah SWT memberikan nikmat kepada negeri Saba ini. Saba ini adalah satu wilayah di Yaman, dan ia merupakan satu pusat pemerintahan yang agung pada satu masa dahulu. Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kullu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Terdapat pada kalian satu tanda, yakni bukti kebesaran Allah SWT dalam negeri Sabah, di mana tempat duduk tinggal mereka itu ada dua kebun, kita katakan tempat tanaman yang amat mewah. Jannatani ayyamini wa shimal, daripada arah kanan dan arah kiri. Dan Allah SWT sentiasa memberi nikmat kepada negara Sabah tersebut dengan firman-Nya, kulu min rizqi rabbikum, makanlah daripada rezeki Tuhan kamu. Kulu min rizqi rabbikum, dan bersyukurlah kepadanya, ini dengan mentaati perintah Allah SWT. Baldatun tayyibah, inilah negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang dapat rezeki daripada Tuhan yang maha pengampun. Tetapi apa yang berlaku adalah negara Sabah itu penduduk mereka sombong, dan pendek cerita Allah SWT mengazab mereka dan hingga menguyakkan nikmat-nikmat yang ada pada mereka. Kullu mumazzaq, dengan hancur sehancur-hancurnya. Jadi selepas kisah Sabah itu datang ayat ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka, yakni dari hati-hati para malaikat. Ini adalah tafsiran sebahagian ulama. Ada yang mengatakan hati-hati mereka di sini balik kepada para orang-orang musyrikin, sebab sebelum tu ada ayat berkenaan dengan orang-orang musyrikin. Yang benar adalah ia adalah daripada hati-hati para malaikat. Jika demikian, menunjukkan bahawa malaikat-malaikat ni ada hati. Dan itu tentu sekali lah. Sebab maksud hati di sini bukan hati yang berdegup macam hati apa tu yang mengeluarkan darah tiap-tiap apa degupan, dan darah tu membawa oksigen dan sebagainya. Maksud hati di sinilah hati yang boleh berfikir, afidah, qulub, afidah ni akal. Dan memang para malaikat itu makhluk-makhluk Allah SWT yang berakal, seperti manusia, seperti jin. Sebab itu mereka ni semua dikira sebagai mukallaf, sebagai mukallaf yang ditanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bezanya antara mukallaf-mukallaf ini, golongan jin, golongan manusia dan golongan malaikat, hanya golongan malaikat sajalah yang tidak pernah mengingkari keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jin dan manusia, maka mereka sering kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat-nikmatnya, dan keluar daripada perintah dan larangannya. Jadi mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Jadi ini adalah pertanyaan, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Kita baca ayat ni tak berapa faham apa konteksnya. Jadi mereka menjawab, siapa pula yang jawab? Yang sebenarnya yang jawabnya adalah para malaikat mengikut hadis tadi, qalul haqqa. Jadi Allah SWT telah mewahyukan kebenaran. Jadi ini zahirnya adalah al-haq aja, satu perkataan aja. Tapi maksud di sini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala semuanya adalah al-haq, semuanya kebenaran. Semua takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ada adalah benar, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi detailnya tidak disebutkan. Detailnya tidak disebutkan. Qalul haq wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi, al-ali. Al-Ali adalah satu nama daripada nama-nama Allah SWT, Al-Husna. Dan dalam makna Ali ini ada mengandungi makna. Dan makna inilah sifat Allah SWT yang mulia, iaitu yang maha tinggi. Jadi semua makna kemuliaan, kesempurnaan yang terdapat di dalam makna yang maha tinggi ini, kita nisbahkan kepada Allah SWT yang tidak serupa dengan mana-mana sifat makhluk. Jadi Allah SWT maha tinggi daripada sudut kebesarannya, keagungannya, maha tinggi. Dan Allah SWT maha tinggi daripada sudut zatnya, yang ini Allah kedudukannya paling tinggi. Ya, tak mungkin Allah SWT bersama-sama dengan kita, sebaris kita. Apalagi Allah SWT ada di bawah kita, kita ada di atas Allah SWT. Jadi tentu sifat yang layak bagi Allah SWT yang dikandungi oleh makna Ali yang maha tinggi ini adalah Allah SWT maha tinggi di atas kita semuanya. Dan itulah yang ditafsir, yang disebutkan dalam berbanyak ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah berfirman bahawa Allah kemudian bersemayam di atas arasnya. Bersemayam bukan maknanya duduk di atas arasnya. Adalah satu salah, kesalahan yang besar bila kita terjemah kan, atau kita tafsirkan bersemayam sebagai duduk. Walaupun bersemayam dalam makna kita apa? Duduk kan? Wallahualam, ni bahasa apa? Bahasa Jawa ke bahasa apa? Tapi entah, ni bahasa raja-raja, bahasa kuno sikit, bersemayam. Tapi kalau dalam bahasa Arab senang, istawa maknanya ada di atas. Thumma istawa alal arsh, yakni thumma ala alal arsh. Sebab ala tu maknanya adalah satu fi'il yang maknanya berada di atas. Itu kalau ala, kalau lepas istawa ala, maknanya dia ada di atas. Jadi tak ada pun makna duduk atau baring atau apa juga, sehingga kan duduk di atas sampai kena zat Allah SWT dengan arasy tersebut. Arasy itu menyokong zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada makna itu daripada sudut bahasa Arabnya. Tapi kita nak terjemah ada sikitnya, bukan sikit, banyak pun susah. Semayam, sampai ada yang tulis duduk lagi salah. Dan oleh kerana kesalahan dalam terjemahan tafsiran ini, maka timbullah fitnah yang bukan-bukan. Ya, orang Arab, imam-imam dahulu bila baca, sahabat-sahabat bila baca tumastawa alal arsy, mereka faham Allah SWT kemudian ada di atas arasy-Nya. Tapi kalau istawa ila, tumastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat, makna dia dah lain. Istawa ila sama, kemudian Allah menuju kepada langit, yakni menuju pada langit maknanya maksud, yakni qasada, kita katakan tawajjaha ataupun mengarah ke langit daripada sudut ingin menciptakan langit. Sebab langit ketika itu masih dukhan, masih asap. Kemudian sawahuna, kemudian Allah binanya, ciptakannya dengan sempurna. Jadi langit 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada satu kepul lagi, kepul asal. Itu maksud dia, bukan Allah SWT macam yang istawa alal arsh, berada di atas langit, tidak. Jadi dia berbeza-beza mengikut apa huruf harfu jar dia saja dah boleh berbeza-beza makna. Baik. Dan ini juga yang kita jumpa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala daripada sudut zatnya. Maha tinggi dia di atas segala makhluk. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni, bila dalam khutbah wada'nya, khutbatul wada', waktu haji wada', Nabi SAW berkhutbah dan Nabi SAW tanya kepada para sahabat di hadapannya, dan apakah aku telah sampaikan, tanya kepada sahabat-sahabat, apakah aku telah sampaikan? Mereka semua kata, ya, kau telah sampaikan. Alaqad balaf, na'am. Kemudian Allah SWT mengangkat tangannya, jarinya tunjuk ke langit, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Semua orang nampak tangan, jari Allah SWT tunjuk ke mana? Ke langit. Nabi SAW menyeru kepada yang di langit. Dan Allah, Nabi SAW menyeru siapa? Allahumma. Ini wahai Allah, fashhad. Ini tangan dia turun. Lepas itu maknanya apa? Saksikanlah mereka ni, bahawa jadi saksi bersama mereka bahawa aku telah sampaikan. Ini dah tentu hadis yang mutawatir, bukan sahih lagi dah, mutawatir. Menunjukkan bahawa Allah SWT zatnya ada di atas. Dan inilah yang benar. Sebab kalau tidak, apa lagi Allah SWT apa ni, tak mungkin ada bersama kita, sebaris, sekedudukan dengan kita. Ataupun yang lebih teruk, Allah SWT ada di bawah. Sifat bawah tu sifat yang mulia ataupun sifat yang kurang, yang cacat. Sifat bawah tu sifat lemah. Ada raja-raja, dia punya arasy je, dia punya singgasana dia tinggi sekali, orang nak tengok, nak dungak, tak nampak. Banyak anak tangga dia naik ke atas, macam kat apa ni, kastil Cina tu kan. Sebab tinggi tu adalah tempat yang mulia bandingkan di bawah. Sebab orang di bawah kena tengok atas, atas tengok bawah, itu je dah cukup. Ada makna-makna apa ni, kehinaan bagi tempat rendah. Wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta qadamina liyakuna minal asfalin. Berkata orang kafir yang pada hari kiamat di neraka kelak, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami. Allazaini adallana, dua golongan yang telah menyesatkan kami. Ini di dunia dahulu, golongan jin dan manusia yang telah menyesatkan kami di dunia dahulu. Naj'alhuma tahta aqdamina, supaya kami jadikan mereka di bawah kaki-kaki kami. Mereka nak apa? Nak pijak orang-orang yang dulu sesatkan mereka, dah marah dengan apa ni, ketua-ketua pemimpin sesat mereka. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin, supaya mereka ni ada di bawah, jadi golongan orang yang di bawah. Dan dalam surah At-Tin kita pun jumpa, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sebenarnya kami telah ciptakan insan itu dalam sebaik-baik penciptaan, kemudian kami kembalikannya ke seburuk-buruk. Kan kita terjemahkan apa? Seburuk-buruk. Fi asfal maknanya apa Salih? Bawah. Asfala safilin. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tempat duduk yang paling bawah daripada neraka. Ini bawah pun adalah tempat yang hina, mengikut akal, mengikut bahasa, mengikut syarak. Dan atas adalah tempat yang maha mulia. Dan satu lagi kemungkinan, dan ini kemungkinan yang paling jahat sekali, iaitu Allah SWT ada di mana-mana. Tak atas, tak bawah, tak depan, tak belakang, tak kiri, tak kanan. Tapi Allah, kalau tidak, dia nafikan, tapi dia katakan Allah di mana-mana. Dia tak atas, tak bawah apa, tapi dia ada di atas, dia mana, semua tempat dia ada. Lagi teruk. Itu satu, dalam mantuk, itu adalah satu perkara yang tak nakut, yang bersalahan. Macam kita kata, whiteboard ni putih dan hitam. Boleh masuk akal lah, whiteboard ni putih dan hitam dalam satu masa. Tak mungkin, sebab so, putih dan hitam dia tak boleh bertemu dalam satu masa. Sekali, hari ni putih, besok hitam boleh. Tapi dalam satu waktu, dia hitam dan putih. ini tak ada. Jadi bagaimana kita sifatkan Allah SWT dengan satu sifat yang tak nangkut, yang apa, yang batil? Ya, tak mungkin. Kenapa kita tak mau sifat dengan Allah SWT dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri? Dan Nabi SAW perintahkan kita apabila turun ayat sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, hingga akhirnya Nabi SAW kata jadikanlah ini, yakni sebagai zikir kamu dalam sujud kamu, ij'aluha fi sujudikum, yakni tasbih sabbihis subhana rabbiyal a'la. Bila turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka jadikanlah ini dalam rukuk kamu. Jadi dalam sujud kita letakkan badan kita, kepala kita di tempat yang paling rendah yang boleh. Paling rendah atau apa? Atas tanah. Atas tanah. Melainkan dah tak ada tanah lagi, depan cuma orang aja, terpaksa kita sujud atas badan orang lah. Itu waktu haji nantilah. Dalam keadaan-keadaan darurat, habis tak sujud. Sujud lah kan. Sujud atas badan orang, dah bagus lah. Sujud kat atas lipa orang, zaman hari tu, apa juga boleh berlaku, kalang kabut kan. Hari tu dah tak ada lagi sah lelaki ke sah perempuan, dah campur aduk sebelah perempuan, depan lelaki, depan perempuan, semua ada, semua boleh berlaku macam tu. Bila apa? Musim haji dah ramai sangat orang. Tawah pun sama, dah tak boleh jaga lagi, tak boleh kontrol. Tapi yang herannya, ada orang jadikan keadaan waktu haji yang sesak itu sebagai hujah bolehnya kita bersama-sama antara lelaki-lelaki dan perempuan. Tak macam? Hujah kuat. Dalam ibadah syiar haji ni kita campur. Lepas tu kita orang kata kita tak boleh campur bila kerja dengan lelaki dengan perempuan, bila berjalan lelaki dengan perempuan tak boleh. Waktu ibadat haji boleh. Ini satu pahaman yang apa ni, yang luar biasa. Ini bukan orang yang faham tentang syariat. Adakah disengajakan hal demikian ataupun tak boleh dibuat apa-apa? Tak boleh dibuat apa-apa kerana dah ramai sangat orang. Kalau nak kawal tak boleh lagi, dah terlampau ramai. Berapa banyak Kaabah kita ada kat dunia ni? Kat Mekah lah. Satu je kan? Semua orang nak tawaf kat Kaabah yang sama. Bukan boleh buat tak Kaabah sendiri, tawaf sendiri. Orang Singapura tawaf kat Kaabah sendiri. Satu tempat kat Mekah juga lah, bukan kat sini, kasih can. Begitu juga waktu sa'i, limpah jamrah dan sebagainya. Kemudian tu satu. Kemudian waktunya pun sama, semua orang mesti tawaf waktu yang sama, dalam tempoh yang sama. Mesti sa'i dalam tempoh yang sama, luntak jamlah dalam tempoh yang sama dan sebagainya. Jadi itu antara sebab apabila terdapatnya kesusahan, syariat akan memberikan kelonggaran. Tapi taruhlah satu tahun ni yang buat haji cuma orang Singapura je. Berapa ribu orang Singapura pergi? 3,000, 4,000, 5,000 lah. Alamak. Ada sesak-sesak tak agak-agak? 4,000, 5,000 ni. Saya rasa dah tak sesak lagi lah. Tapi mesti nak campur aduk lagi. Dah tak boleh campur lagi lah. Perempuan habis, lelaki pula. Sebab tu dalam haji Hajatul Wada', Nabi SAW bawa isteri-isteri Nabi SAW. Orang Madinah semua keluar pergi buat haji. Tapi Aisyah radhiyallahu anha dan sebagian isteri Nabi SAW, mereka tak tawaf sama-sama dengan lelaki dalam sesak. Bila mereka tawaf? Bila orang lelaki semua tengah solat jamaah, mereka apa? Mereka tawaf. Dia tak ada orang apa ni? Tak ada bercampur aduk dan sebagainya. Itu dalil bahawa ini kalau boleh dielakkan sesak-sesak ni semuanya, itu yang afdal. Kalau tak boleh, macam mana? Nah. Jadi balik kepada ayat tadi, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Al-Haq, semua yang datang dari Allah SWT yang benar. Dan yang firman ini bukan Al-Quran ke, Taurat ke, Injil, tapi apa? Qada Allah SWT tentang perkara dunia, Qada'ul Kauni nama dia. Dan dia lah yang maha tinggi, lagi maha besar. Wahual Aliyul Kabir. Maha besar juga sama juga, satu nama daripada Asma'ul Husna. Nama-nama yang baik bagi Allah SWT, dan dia ada nama yang maha mulia, yang mengandungi sifat yang maha mulia. Di semua kemuliaan, nak makna-makna kemuliaan dalam Al-Kabir ini, kita nisbahkan kepada Allah SWT dengan tanpa mumatsalah, tanpa persamaan dengan makhluk-makhluknya. Itu dia. Itu namanya Tauhid Asma' wa Sifat. Jadi Allah SWT maha besar daripada sudut kebesarannya, kedudukannya, keagungannya. Daripada sudut maknawi, Dan begitu juga Allah SWT maha besar daripada zatnya. Bagaimana tidak? Ciptaan Allah SWT begitu besar, langit dan bumi. Dan ada 7 petala langit dan sebagainya. Allah yang ciptakan, takkan Allah sama saiz dengan makhluknya ataupun lebih kecil, na'udzubillah. Jadi yang sempurna adalah Allah SWT maha besar. Cuma apa? Kita tak payah tanya berapa besar tu, tak ada, tak boleh lagi lah. Sama macam kita tak boleh tanya berapa tinggi, berapa alim, berapa sabar, itu tak boleh. Kalau manusia masih boleh kita tanya berapa sabar, dia punya eyesight berapa bagus tajam, dia punya hearing berapa tajam, masih boleh ukur lagi. Sebab ni makhluk. Jadi ada kadar yang sama di situ daripada sudut mutlaknya sifat-sifat ini, tetapi yang jauh membezanya adalah hakikatnya. Hakikatnya tak ada orang yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Bukankah yang menciptakan tu yang mengetahui, yang lebih mengetahui yang. Dan huwa al-latif al-khabir. Allah tak kata huwa al-alimul khabir, huwa al-alimul hakim, sedangkan al-latif al-khabir dua-dua maknanya ada makna ilmu. Latif pun alim, khabir pun alim, hakim pun alim juga. Ada dia ada share pun ilmu tu ada dekat dalam makna-makna semuanya ni. Tetapi dia ada beza-beza. Itu kayanya bahasa Arab. Sebab tu Quran ni tak boleh diturunkan dengan bahasa lain. Kita tak ada bahasa lain yang ada macam gini. Jadi alim memang ilmu yang bukan jahil, yang bukan lupa. Hakim ilmu campur dengan apa? Kebijaksanaan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada alim, jahil, lawan daripada hakim, zalim, betul tak? Kemudian al-khabir, ini adalah ilmu juga, tapi ilmu yang mendalam. Kemudian al-latif, ilmu juga, ilmu yang halus lagi. Bukan sebagaimana orang kata latif tu apa ni, al-latif dong favorite pula zikiran al-latif. Sebab apa? Diorang ingatkan ni yang halus. Tak tahu apa halus yang diorang maksudkan. Diorang tak tahu apa yang diorang zikir. Kalau awak tahu tafsir Asbabul Husna, awak faham. Latif maknanya yang maha mengetahui, yang halus-halus. Bukan yang halus, tapi yang maha mengetahui yang halus-halus. Sebab tu dalam, kalau kita cari apa ni dalam Quran, kalimat Al-Latif, kat mana dia datang? Kat mana dia konteks? Seperti Allah ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Zalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in, fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa al-latiful khabir. Tempat duduk dia dekat situ. Kenapa dia al-latiful khabir dekat situ? Dengan cerita pasal satu perkara. Itulah Tuhan kamu. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Khaliqu kulli syai', pencipta segala-galanya. Fa'budu, hendaklah kamu sembahnya sahaja, yang jangan syirikkan. Dalam surah Al-An'am, wa huwa 'ala kulli syai'in wakil, dan dia adalah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kemudian telah datang kepada kalian basair, yakni penerangan-penerangan, bukti-bukti daripada Tuhan kamu. La tudrikuhul absar, dia tidak boleh di garap oleh pandangan mata manusia lain ni. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar, tapi dialah yang dapat menggarap semua pandangan. Kemudian wa huwa latiful khabir, dan dia maha latif dan maha al-khabir. Yakni pengetahuan Allah SWT amat meluas, yang besar-besar dan yang sehalus-halusnya. Jadi sembahlah Allah SWT saja. Nah, akan datang lagi beberapa ayat daripada surah Sabak dalam kitab Tauhid ini, menunjukkan pentingnya ayat-ayat ini yang ada dalam surah Sabak berkaitan dengan Tauhid. Baik, dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, riwayat yang kita dah bacakan, Allah SWT apabila menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Jadi ini dalil bahawa Allah SWT bila menetapkan perintah di langit, ini menunjukkan Allah SWT di mana? Di langit. Tapi di langit ni bukan Allah SWT tinggal dalam langit. Sebab ini bukan fahaman yang benar. Sebab kalau Allah di dalam langit, maknanya langit sama tinggi dengan Allah SWT. Apalagi kalau ada sebahagian langit ada di atas Allah SWT, jadi bumbung untuk Allah SWT. Itu tidak mungkin. Maha suci Allah SWT daripada hal yang demikian. Jadi di langit banyak Allah SWT, di atas langit Allah ada di atas arasy ni. Jadi arasy adalah makhluk Allah SWT yang paling tinggi. Jadi kalau ada kuis misalnya, apakah makhluk Allah SWT yang paling tinggi? Jawabnya arasy Allah SWT. Apakah makhluk Allah SWT yang paling besar? Juga arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Arasy ni adalah singgah sana bagi langit semuanya. Baik. Dan arasy ini dalam riwayat-riwayat ada tiang-tiangnya. Kemudian dia ada pengangkatnya. Pemikulnya daripada empat, daripada kalangan malaikat. Wa yahmilu 'asyar rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang akan memikul arasy Tuhan kamu pada hari itu, yakni hari kiamat, 8 orang malaikat, tsamaniyah. Cuma ada khilaf, adakah 8 orang sahaja yang mengangkat daripada dulu sampai hari kiamat, ataupun itu adalah khabar tentang bilangan pengangkat arasy daripada kalangan malaikat pada hari kiamat. Itu permasalahan lain. Walladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu, hingga akhir ayat dalam surah Ghafir. Dan mereka-mereka, yakni para malaikat, yahmiluna al-arsya, yang mengangkat arasy. Jadi ini bukti bahawa arasy ini ada malaikat yang angkat dia. Dan kita dalam hadis ini, para malaikat yang di langit itu mengepakkan sayap-sayapnya kerana patuh akan firman. Dalil bahawa malaikat ada sayap. Berapa banyak sayapnya? Banyak. Ada yang ada 2 sayap, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada 2, ada 3, ada 4. Dan Allah tambahkan ciptaannya bagi yang dia kehendaki. Malaikat Jibril ada 360 sayap. Jadi mereka patuh akan firman-Nya, seakan-akan firman yang didengar itu seperti bunyi gemerincing rantai besi yang ditarik atas batu rata Safwan. Safwan ni batu yang licin. Jadi batu kalau licin tu dia akan bunyi lah. Bila rantai besi tarik, kita boleh bayangkan bunyinya. Di sini ada permasalahan, apakah bunyi ini adalah bunyi suara Allah SWT ataupun ini adalah gambaran tentang pendengaran para malaikat. Jadi ini masalah kita tak boleh, bukan tak boleh lah, tak seharusnya kita apa ni bahaskan begitu detail. Kita ambil gitu saja, yang penting mereka dengar. Seakan bunyi rantai, seakan, seperti itu adalah kalimat yang penting. Ka'annahu silsilatun, ka'annahu silsilatun ala Safwan, seperti rantai besi yang di atas batu yang ditarik. Dan apakah yang berlaku? Bunyi ini yang memekakkan mereka. Yanfudhuhum dhalika. Yanfudh, asal makna nafadha. Yanfudhu, nafidha tu maknanya yang tembus. Sebab tu nafidha tu tingkap, sebab dia boleh tembus angin keluar masuk. Jadi suara bunyi terlampau hebatnya sampai kepada yang paling dalam sekali, sehingga malaikat tak boleh tahan lah. Maknanya malaikat jatuh pingsan, memekakkan mereka kerana ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, dihilangkan. Jadi dihilangkan rasa takut dari hati mereka, apakah semua ketakutannya? Malaikat dah tak takut apa-apa lagi, dah tak takut Tuhan lagi. Bukan maksud dia macam tu. Jadi maksud di sinilah ketakutan terhadap apa ni? Mendengar suara tersebut. Jadi barulah Allah SWT, apa ni, dia mereka bangun dan mereka bertanya, apakah difirmankan oleh Tuhan? Baru mereka dapat dengar sebahagian. Jadi antara yang boleh dengar adalah Jibril alaihissalam. Jadi mereka akan jawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ini bertepatan dengan ayat Al-Quran. Ini tafsir yang paling baik pasal dia perkara yang gaib. Satu, kemudian datang daripada Rasulullah SAW sendiri. Tafsir yang paling baik adalah Quran mentafsirkan Quran, ataupun hadis yang sahih mentafsirkan Quran. Kalau tak dapat juga daripada tafsiran sahabat tentang Al-Quran ataupun tafsiran tabi'in tentang ayat-ayat Al-Quran. Cuma tafsir tabi'in ni dia dah ada khilaf di kalangan ulama, adakah dia hujah ataupun tidak. Tapi kalau daripada sahabat lain. Baik, ketika itulah syaitan-syaitan, iaitu apabila Allah SWT menyampaikan firman-Nya kepada malaikat, syaitan-syaitan mencuri itu mendengarnya. Kemudian keadaannya sebagai yang disifatkan oleh Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, seorang hafiz, dia guru kepada Syekh, kepada Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain lagi. Dia guru kepada Imam Syafi'i. Beliau meletakkan telapak tangannya dan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Jadi kira-kira macam inilah syaitan ni. Dia macam apa tu, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Diangkat dia sampai kat yang ke atas dengar, campakkan firman itu kepada yang bawah, kepada yang bawah sampai kepada manusia di bawah sekali, iaitu tukang sihir ataupun hamba-hamba syaitan. Akan tetapi kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena syihab, yakni percikan bintang meteor, sebelum sempat menyampaikan kalimat tersebut. Jadi syihab dalam bahasa Arab sebahagian daripada bintang panas, api. Jadi kalau kena mereka mati. Permasalahan di sini adalah bilakah ini berlaku? Iaitu syaitan-syaitan mencuri-curi dengar firman daripada langit, daripada malaikat. Adakah dia sampai sekarang? Atau dia berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi dan rasul? Bila ni? Jadi di sini kata ulama, yang berlaku perkara seperti ini, curi-curi wahyu ni, berlaku sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi rasul. Dan dalam zaman ini memang banyak syaitan-syaitan apa ni, curi dengar daripada langit. Jadi cuba bayangkan sihir zaman dahulu, power lah. Betul tak? Sebab apa? Banyak orang tahu daripada langit. Kemudian apabila Nabi SAW diutuskan, dah tak ada lagi. Zaman Quran turun, tak ada curi-curi. Tak boleh. Jadi tak ada kemungkinan bahawa syaitan terdengar ke apa, ayat Quran ke atau apa sebagainya, tak ada. Zaman wahyu, tak ada. Kemudian selepas zaman wahyu, kata ulama masih ada lagi. Zaman sahabat seterusnya, ada lagi. Tapi adakah dia sama banyak seperti sebelum zaman wahyu? Kata ulama dah sikit. Amat sedikit sekali. Sikit dia sebagaimana digambarkan dalam hadis ini. Jadi sebab itu masih lagi ada orang yang mungkin dia punya bomo, pawang dia masih boleh nampak lagi, boleh teropong. Teropong dengan pakai teropong, boleh teropong tutup mata je. Dekat rumah kat situ tu, itu ada ada benda tu. Pergi ambil air, campak, percik kat situ, baca sikit. Betul lah, ada. Situ ada patung, situ ada itu, ada ni. Mana benda hilang dia boleh nampak. Adalah, tapi sikit. Kadang-kadang dia agak-agak je. Biasanya kalau pencuri nak simpan duit kat mana, dia teka, ya, tembak je. 100 kali dia buat, 1 kali je agaknya betul. 99 kali, salah. Yang betul tu bukan pasal dia pandai, dia betul tahu yang raib. Tapi bagaimana di sini, yang betul tu sebab dia dengar daripada syaitan dia. Syaitan yang curi-curi tengah ini menunjukkan apa yang datang dari langit semuanya benar. Jadi menunjukkan bahawa takdir Allah SWT ini ada yang berlaku tiap-tiap hari. Apa yang akan berlaku hari ini semua ada yang ditetapkan hari ini juga. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam surah Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Yang di langit, yang di bumi semua memintanya. Setiap hari Allah SWT ada di dalam urusan. Jadi Satu lagi hal tentang okey, tak kita teruskan. Jadi apa yang berlaku dalam apa yang Nabi SAW sampaikan pada akhir hadis Abu Hurairah dalam Bukhari ini, bahawa mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia punya customer lah, pelanggan-pelanggan dia akan mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita pada hari itu akan terjadi itu, yakni dan itu terjadi benar. Dan ini sebenarnya yang Nabi SAW sampaikan ini adalah biasa, yang itulah advertisement untuk apa ni, tukang sihir ataupun ahli nujum yang tertentu. Advertisement marketing dia apa? Tentang bukti ada yang dia cakap tu betul-betul. Jadi kalau dia ada orang sakit, ni patient-patient dia lah. Mungkin ada interview macam zaman sekarang kan, ada dia punya testimoni semua tu kan. Untuk tukang sihir pun ada. Nabi SAW dah cakap lah, dulu-dulu pun ada. Cuma tak dalam bentuk gini je lah. Adakah tu semua betul? Makan ni slim, makan slim. Berapa orang? 4, 5, 6 orang lah. Memang dia slim pun memang, tantang bukan pasal tu. Kita pun beli ubat ni bagus, saya makan terus saya boleh ingat. Wah, anak saya terus baik je. Anak saya masuk training ni terus solat. Wah, bagus, dulu dia tak solat. Testimoni lah, tu kan memang antara apa ni, marketing. Boleh ke tak boleh ya, marketing macam ni? Ni susah sikit cakap. Tengoklah. Tapi yang kita tengok banyak tipu juga. Kadang-kadang yang pas exam, pas apa, yang skor-skor ni semuanya, bukan pasal sekolah dia bagus, bukan pasal cikgu dia bagus. Cikgu dia paling teruk sekali. Bukan teknik belajar bagus apanya, budak tu memang pandai. Taruh kat mana pun dia lagi bagus daripada budak RI contohnya lah. Budak tu yang bagus, mak bapak dia yang bagus. Sebab tu sekolah-sekolah saya tengok merebut-rebut nak apa ni, nak admitkan apa, budak pandai, nak masukkan budak pandai kat sekolah ni. Bayar free pun tak apa Sebab apa, dia pelaris untuk sekolah ni. Jadi masalah kita kat sini, Singapura pun dah jadi komersial. Kita pun tak tahu apa tujuan orang mengajar. Apa ni budak-budak ni pun kita dah pening. Apa dia punya apa tu, dia punya matlamat. Sedangkan kita kalau betul-betul tahu tentang pendidikan, penilaian ni bukan budak bagus tak bagus, pak exam bagus tak bagus. Itu antaranya lah. Tapi bukan yang pertama tu, mungkin yang kat belakang-belakang jadi apa ni, benchmark dia yang kita lihat. Macam mana curriculum dia, macam mana metodologi belajar dia, macam ni evaluation, macam ni revision, macam mana, macam mana, macam mana. Yang itu yang kita boleh nilai. Tak setuju tak apa ni bukan masalah agama pun, tak besar. Yang sekarang kita cerita ni bahawa tukang sihir, ada orang-orang yang promote tok guru-tok gurunya. Ada tak? Nabi SAW kata ada. Dan Nabi SAW terangkan kenapa ada kala yang mereka lakukan tu boleh menjadi, kita katakan. Mereka tak tahu yang gaib. Ini bukan datang daripada ilmu yang boleh belajar yang betul, yang sahih. Tapi semua karut-marut datang daripada syaitan dan jin. Kerja dia cuma curi wahyu. Jadi mustahil tak? Kalau dia boleh curi wahyu, adakah mustahil dia boleh curi maklumat daripada manusia? Boleh tak? Sebenarnya jin kalau nak curi pin number awak pun boleh. Yang kali awak nak apa ni, isi pin number, baik cek kiri kanan . Password. Kalau dia berani naik sampai ke langit, betul tak? Tapi mungkin dia tak buat sampai begitulah . Tapi apa yang dia buat, dia tahu orang ni macam mana. Sebab setiap orang ni ada dia punya jin dia yang sama dengan dia, karin dia. Ini tukang sihir nak tahu, nak tipu orang ni, nak trick dia lah. Jadi dia kena buat homework dulu kan, tentang orang ni, rumah dia apa semuanya. Macam mana nak tahu? Minta tolong dengan jin yang apa ni, yang selalu ada dengan orang ni contohnya. Kasi tahu aku nama dia, bapak dia apa semua, bila mati, kenapa mati, apa semuanya, apa dia suka makan, apa kat mana dia itu, kat mana, tahun berapa gini. Okey, maklumat dah tulis, hafal. Jadi boleh sampai kau gini gini gini kan, kau gitu gitu kan, hari tu kau accident gini kan, gini gini kan. Oh, macam mana tu, macam mana tu? Itulah aku ni memang ada ilmu. Jin kasi tahu. Boleh, dia curi maklumat macam ni. Kalau jin yang jaga apa ni, yang ada pada orang tu, tak amanah, dia pun bisnes juga jual maklumat. Apa mustahilnya kalau manusia boleh buat macam itu? Jadi kita kena tipu. Sebab itu akidah orang-orang Islam, bahawa tak ada satu orang pun yang tahu, mengetahui yang ghaib kecuali Allah SWT. Tak ada, walaupun Nabi, apa lagi wali ke apa, tak boleh tahu yang ghaib. Apa lagi boleh tahu dalam hati, kasyaf. Ada orang kata apa ni, ada orang yang tahu apa yang tak, orang lain tak boleh tahu, seperti Nabi Khidir dalam cerita surah Al-Kahfi dengan Nabi Musa AS. Dia boleh tahu ni, apa ni, kapal ni orang apa ni, raja akan rampas. Jadi kita bucurkan, jadi raja tak mau rampas. Dia boleh tahu budak ni, nampak budak innocent gini, tapi mesti dibunuh. Kalau tidak, nanti dia besar, dia jadi orang, dia jadi orang kafir yang jahat, dia akan bunuh mak bapak dia. Ini semua mana orang tahu, yang ini semua perkara yang lain. Dan gitu juga yang terakhir apa dia, rumah ni. Dia boleh tahu bawah-bawah rumah ni, dia tak pernah pergi pun tempat tu, bawah rumah tu ada tanam apa, harta benda untuk dua anak yatim. Jadi kalau apa ni, nanti diorang dah besar, nanti apa ni, ni harta ni diorang dapat. Sebab apa? Bapak mereka dulu, ke bapak, ada riwayat bahawa datuk yang ketujuh adalah orang yang soleh. Jadi Allah SWT apa ni, kira mengganjarkan apa ni, bapaknya tu dengan apa ni, menolong anak yatim ni, anak yatim dua orang. Ini semua perkara yang apa? Boleh nampak ke tak boleh nampak? Perkara yang baik. Sebab tu kalau kita banyak ibadat, banyak zikir, banyak apa sebenarnya, kita boleh tahu yang baik. Ini dia punya inilah, dan macam-macam lagi. Jadi untuk kita apa ni, tak ada kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dalam surah An-Naml katakanlah bahawa tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui al-ghaibah. Al-ghaibah, alif lam ni maknanya apa? The ghaib, the unseen, everything, semua sekali, besar kecil, satu abuk pun tak boleh. Tak ada yang di langit, malaikat, malaikat ke, ataupun di bumi, jin, syaitan, apa pun, satu orang pun sekali tak boleh tahu yang ghaib, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang di langit dan di bumi pun tak tahu bila mereka akan dibangkitkan. Hari kiamat satu orang pun tak tahu. Sebab tu bila kita dengar ada orang boleh teropong-teropong, boleh nampak-nampak ni je, kita dah was-was. Kita tak mau dekat-dekat dengan orang-orang macam ni. Baik, kemudian hadis berikutnya, Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi SAW, menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu. Ini dalil bahawa Allah SWT berkata-kata. Dan Allah SWT berkata-kata bila Allah SWT kehendaki. Bukan Allah SWT berkata-kata satu kali, lepas itu Allah SWT bisu selama-lamanya. Tidak. Kalau itu baik, itu macam-macam tak berkata-kata. Ini adalah mazhab Asy'ari, Maturidi. Mereka kata Allah SWT berkata-kata, ya, tapi Allah SWT berkata sekali je dalam hati, lepas tu dah tak cakap lagi. Itu pun berkata-kata dalam hati, kalamun nafs, hadithun nafs. Apa dalil mereka? Bukan Quran, bukan hadis, tapi syair daripada orang Kristian. Innal kalama la fi fuadi. Lebih kurang macam gitulah. So semuanya kata-kata itulah yang benar adalah dalam hati. Cuma yang dijadikan lisan itu pencetusnya ataupun yang mengucapkannya. Jadi kalam tu sebenarnya dalam hati. Jadi Allah boleh kata apa ni, Allah tu apa ni, berkata-kata semuanya. Itu semua berkata-kata dalam hati, dari sudut makna je seketul, lepas tu diterjemahkan, ditulis balik dengan apa ni, dengan bahasa-bahasa. Kalau Injil bahasa itu, kalau Taurat bahasa itu, kalau Quran bahasa Arab contohnya. tak ada mazhab yang lebih batil dari mazhab mazhab ini. Tapi ramai orang yang masih ikut mazhab di mazhab Asy'ari. Sedangkan imamnya dah tak pakai mazhab ni lagi. Jadi dalam hadis ini Allah SWT dan hadis yang sebelum ini juga bahawa Allah SWT bila mewahyukan perintahnya, dia akan firmankan wahyu itu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata apa? Innama amruhu, innama kana amruhu, innama amruhu, innama kana amruhu idza ara, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan dalam ayat surah An-Nahl, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Maknanya apa? Hanya sahaja perintahnya, yakni urusan Allah SWT, bila dia kendaki ya, maka dia akan kata kun, jadilah, maka ia akan jadi. Maknanya Allah SWT bila berkata-kata idza aradnahu, apabila kami kendakinya, kalau nak Allah akan cakap. Sedangkan manusia, kita cakap pasal manusia, adalah satu sifat kesempurnaan untuk manusia, boleh cakap dah satu hal. Yang membezakan manusia dengan haiwan apa dia? Dia boleh cakap. Satu, kedua, bila dia nak cakap, dia boleh cakap. Itu yang bagus dia. Tak kalah lah dia hanya boleh cakap satu masa je, lain time dia tak boleh cakap. Itu tak sempurna untuk manusia. Lepas tu kita nak nisbahkan macam ininya sifat pada Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin. Jadi Allah SWT berkata bila dia kendaki. Sebab tu kata ulama, sifat kalam ini dia sifat zat dan sifat apa? Saya ingat sifat fi'liyah. Sifat zatiyah wa fi'liyah. Di sifat zat ni Allah SWT sentiasa berkata-kata, dan Allah SWT berkata-kata secara fi'il. Dan fi'il itu bila ada kehendaknya, maka Allah SWT akan buat. Seperti sifat al-khalq, sifat ciptaan, pencipta. Allah Maha pencipta itu sifat Allah SWT kan. Itu sifat zat Allah SWT. Maha mencipta, dia boleh cipta. Walaupun tak cipta, tapi dia boleh cipta. Dia mencipta sifat. Dan juga ada satu fi'il. Sebab Allah cipta hari ini, besok dia cipta itu. Betul lah? Hari ini ada berapa ramai orang yang diciptakan keluar dari hospital. Anak yang dilahirkan. Betul lah? Allah ciptakan itu semua. Ada tanaman yang tumbuh hari ini dan seterusnya. Jadi setiap hari Allah SWT menciptakan. Itu baru ke lama sifat ni yang fi'il ni? Barulah. So, setiap hari baru kan. Memang fi'il tu siap sifat baru. Ahad dia punya individu tu baru. Tapi dengan jenis tu, sifat kata-kata tu, sifat ciptaan tu yang baru ke jenis yang lama? Yang lama, sebab dia ikut zat Allah SWT. Faham ni? Jadi itu kalau kita amati manhaj salafus salih dalam bab ini, bab yang penting ini, bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala, lain cara metodologinya dengan cara ahlul falsafah, ahlul kalam, mu'tazilah, syairah, maturidiyah, orang lain. Orang mana yang wajib untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Dia 2 3 4 5. Mana yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala? 1 2 3 4 5. Mana yang boleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Haruslah 1 2 3 4 5. Dan bila dia kata wajib, dia dikatakan yang ini wajib, ikut akal zat Allah SWT mesti wajib ini. Kalau dia boleh, dia maha berkuasa, maknanya dia maha mengetahui. Kalau dia macam cerita, dia maknanya dia gini, dia gini gini. Lepas tu kalau dia dia mustahil jahil, dia mustahil gitu, mustahil lemah, mustahil mustahil. Kemudian yang boleh, Allah SWT boleh buat gini, Allah SWT boleh turunkan Rasul, Allah SWT boleh gini. Jadi pakai logik sebenarnya, asal usul dia. Lepas tu baru kalau ada dalil, orang sokong. Kalau betul-betul lihat, macam itu sebenarnya. Bukan dalil datang dulu, baru keluar pembahagian-pembahagian. Datangnya Imam Al-Izz bin Abi Salam, datangnya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, baru dia masukkan dalil. Jadi saya pernah baca akidah Imam Ghazali, tak ingat Al-Iqtisad fil-Iqtiqad, tak silap saya. Baru dia bawakan dalil-dalil naqli, Quran dan hadis untuk menyokong mazhab Syafi'i. Asalnya kitab yang kalau dulu punya tak ada ni semua. Tapi salafus salih tak ada. Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Quran kata begini. Lepas tu kalau tengok kitab-kitab salaf, buku hadis lah. Kitab akidah zaman dulu, buku hadis atau dalam agama kitab sunnah. Kalau kita tengok Sunan Abu Daud, tengok Sahih Bukhari, bab Allah SWT berkata-kata, nanti bawa lah Quran ke hadis yang mana ada tunjukkan Allah SWT berkata bab Allah SWT ada di atas hamba-hambanya. Itu bawa ayat-ayat gini. Dia macam itu. Dalil, lepas tu sifat dia gini. Dalil, semua dalil je. Kalau betul dalil tu sahih, dalil tu kalau hadis tu sahih, betul lah. Kalau tidak, tidak. Nah, jadi daripada Nawas bin Sam'an yang menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Ta'ala tidak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu. Dan semua di langit bergetar dengan keras. Zahir hadis ini bukan hanya malaikat saja, tapi semua yang di langit bergetar dengan keras kerana takut kepada Allah. Ada orang tanya, macam mana selain malaikat tidak berakal boleh takut kepada Allah SWT bila Allah berfirman? Maka jawab kita sedang aja. Benda yang kita lihat hari-hari ni, yang tak berakal ni, semuanya sebenarnya apa ni? Takut pada Allah SWT, akan bertasbih, bertahmid pada Allah SWT. Dalilnya firman Allah SWT, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tidaklah sesuatu pun melainkan ia bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Tapi kamu yang tidak faham tasbih mereka. Jangan kamu tak faham pasal kamu tak dengar, kamu kata dia tak tasbih. Allah kata dia tasbih. Wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu-batu yang apa? Bergetar. Sama macam ni. Bergoyang, berguncang kerana takut pada Allah SWT. Batu tahu takut pada Allah SWT. Ini manusia yang kepala batu memang tak takut pada Allah SWT. Dia lagi keras. Wallahu bighafirin amma ta'malu. Maka malaikat apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut. Jadi malaikat ni ada yang di langit, ada yang bukan di langit, betul tak? Tak semua malaikat ada di langit. Ada yang di bumi. Yang di langit tu akan pingsan. Itu kita dapat daripada riwayat ini. Dan menyungkur sujud kepada Allah. Menunjukkan mereka takut pada Allah SWT. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat, dia akan turun. Setiap dia melalui satu langit, ditanya oleh para malaikat penghuni langit tersebut, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia firmankan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Tafsiran atau kandungan bab ini, yang pertama tafsiran ayat surah Saba tadi, dah tafsir kan? Jadi apa makna tafsir? Tafsir apa maksud daripada ayat ni? Ayat ni menerangkan tentang apa ni? Tentang keadaan bila Allah SWT menghukumkan atau memutuskan satunya qada, ketetapan daripada Allah SWT. Itu konteksnya. Dan kedua, ayat ini tafsir satu hal, kemudian pelajaran daripada tafsir satu hal lain. Faham eh? Tak faham. Tafsir satu, pelajaran kita boleh belajar daripada tafsiran ini satu perkara lain. Tafsir apa maknanya? Tafsir understanding lah. Jadi kalau saya cakap, siapa cakap, kita tafsirkan kata-kata orang tersebut, orang cakap tu, kita tafsirkan dia. Jadi kita ambil sini sampai sini, kita tafsirkan. Kita nak comprehend dia punya apa tu, apa yang dia cakap. Tahu kan comprehension tu, semua belajar comprehension. Dia kata gini, apa maksud daripada ni, apa maksud dia lah. Ada yang jelas, sekali dengar pun kita dah faham dia cakap pasal apa. Baik. Tapi kadang-kadang tak berapa jelas bila dia cakap apa. Dia cakap bunga-bunga, pokok-pokok kebun-kebun. Dia cakap bahasa sastra, kita nak kena lebih susah sikit nak tafsir. Dia pakai kias-kiasan, Itu orang melamun cinta atau orang tengah marah, orang nak perang, dia punya cakap dia dah lain macam. Baik. kita tafsirkan. Ya, okey. Jadi maksud dia adalah gini. Bila dia cakap gini, maksud dia gini. Kalau kata gini, maksud dia wajib. Kalau maksud ni, maknanya dia larang. Maknanya ni dia tak suka. Contohnya gitulah. Ha. Nah. Jadi misalnya kata Allah SWT kata apa ni alladzina yuqimuna as-salata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini orang-orang muttaqin yang di mana Quran ini diturunkan sebagai petunjuk untuk mereka apa? Mereka ni adalah orang yang beriman pada yang ghaib. Jadi apa tu iman? Apa tafsir iman? Apa tafsir al-ghaib? Yuqimuna as-salat, yang menegakkan solat. Apa makna menegakkan solat? Adakah dia solat aja? Adakah dia solat wajib aja ke? Adakah dia solat Jumaat aja ke? Solat raya aja ke? Ataupun dia solat dia berdiri. Tafsir kan tu. Okey. Imam solat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan keluarkan daripada apa yang kami berikan padanya daripada rezeki. Kemudian apa yang dikeluarkan? Rezeki mana yang dikeluarkan? Semua benda dia keluarkan, anting-anting dia dengan jam dia punya, kasut semua dia zakat ataupun harta tertentu je. Kita nak kena tafsir lah. Ha, tafsir berapa banyak dia keluarkan tiap-tiap tahun ke dan sebagainya. Itu apa? Tafsir. Pelajaran daripada tafsir tu, ha, tu perkara lain. Ha, pelajaran itu ijtihad daripada kita. Apa lagi kita boleh dapat faedah daripada ni. Dalam tafsir, buku tafsir, semua tu ada. Kadang-kadang yang dalam tafsir tu, yang buku tafsir, yang bukan tafsir lagi banyak daripada apa? Tafsir. Ada kitab tafsir, fi kullu syai' illa tafsir. Semua benda ada melainkan tafsir. Dia cerita pasal bahasa, khilaf tu, khilaf ni, fikir dia apa, tafsir dia betul-betul tak ada. Tapi tak mau bilang buku apa tu lah. Tapi orang suka buku macam tu. Jadi tafsiran ayat tersebut kita dah lebih kurang dah faham lah. Pelajaran yang ada dekat yang kita dah sampaikan dan ada dekat bawah ni. Pelajarannya antara yang kedua, ayat ini mengandung satu argumentasi hujah yang menegaskan kebatilan syirik. Macam mana pula? Dah tafsir dah faham, tapi macam mana dia hujah menunjukkan syirik itu batil, syirik itu tidak betul? Khususnya berkaitan dengan orang-orang soleh. Macam mana kita boleh faham ni? Macam mana Syekh Muhammad boleh istimbat makna ni, pelajaran ni? Sebab kalau malaikat yang hebat tu, yang amat taat pada Allah SWT, kalau ada sifat soleh itu, kita paling first kalau kita kasih pada siapa? Malaikat lah, sebab dia tak pernah maksiat. Mereka sendiri sembah Allah, takut pada Allah SWT, minta pada Allah SWT. Macam mana kita boleh minta pada malaikat? Macam mana kita boleh minta bawah daripada malaikat, manusia, wali dan nabi dan seterusnya? Dan ayat inilah yang dikatakan memutuskan akar-akar pohon syirik dari jantungnya. Nah, ini tujuan bab ini diadakan. Yang ketiga, tafsiran firman Allah, mereka menjawab qalul haq, yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Apa makna Al-Haq? Kita dah katakan siapa yang katakan ni, malaikat, dan dialah yang maha tinggi. Apa makna Al-Ali dan Al-Kabir? Sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang difirmankan Allah. Kenapa malaikat tanya wahyu tadi? Yang kelima, Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan dia firmankan yang benar. Kenapa malaikat tanya? Jawabnya sebab malaikat tak berapa dengar. Pasal mereka dah pingsan. Jadi kita tanya apa yang disampaikan oleh Allah. Yang kelima, Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan dia firmankan yang benar. Al-Haq. Yang keenam, disebutkan bahawa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Kenapa Jibril bukan malaikat lain? Sebab Jibril lah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ini menunjukkan kemuliaan Jibril berbanding dengan semua malaikat. Dan Jibril ni termasuk rasul, utusan Allah SWT daripada kalangan malaikat, seperti mana nabi-nabi adalah rasul bagi Allah SWT daripada kalangan manusia. Dan kenapa mereka ni dimuliakan? Apakah kerja mereka? Apa yang mereka bawa? mereka bawa harta, bawa hujan ke, bawa nyawa ke, apa yang mereka bawa, Jibril dan Nabi-Nabi ni semua, wahyu. Wahyu apa dekat dalamnya? Ilmu. Jadi mereka dimuliakan oleh kerana disebabkan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bawa, iaitu ilmu. Sebab tu kitab ni kita nilai, kita hormati disebabkan apa ilmu yang ada kat dalam. Kalau dalamnya ilmu agama, tentu kita akan hormati. Haram kita menghinanya, mensia-siakannya. Tapi kalau dalamnya cerita-cerita orang, cerita siapa menang perlawanan bola, siapa yang bergaduh stadium rosak, berapa ratus ribu kena bayar, contoh lah. Saya dengar kat radio, saya tak baca pun. Ya tak? Siapa yang tempat mana yang banjir, yang tak banjir dan seterusnya, cerita. Awak dah habis, awak buat apa? Awak buat apa tu, kacang putih? Awak buat apa tu, alas-alas apa benda, alas palsu ke alas apa? Ya tak? Awak campak, awak buang, kumpul kat si karung ni. Sebab apa? Apa yang ada dalam tu tak ada apa-apa. Tu menunjukkan dalam soal apa. Kalau betul penting, awak dah gunting dah kan? Dah simpan ke tempat lain. Tak ada benda dah. Awak campak, awak buang. Kalau buku ada ilmu, awak buang. Takkan awak buang. Yang ketujuh, Jibril memberikan jawapan tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit kerana mereka bertanya kepadanya. Yang kelapan, seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan tatkala mendengar firman Allah. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT berkata-kata dengan suara. Satu permasalahan yang amat sensitif, tapi ia amat jelas sebenarnya. Macam mana boleh berkata-kata dengan tanpa suara? Boleh? Kalau gitu orang bisu pun cakap, betul tak? Orang tidur pun dia cakap, mulut dia tak bunyi apa, dengkur je yang kita dengar. Tapi kat dalam dia tengah fight dengan si dia tu, dia tengah buat apa dengan dia ni, tengah lari kena kejar anjing, tak tolong pekik semua kan, terbakar lah apa semuanya, dia tengah siram api. Dalam mimpi dia tengah berbual, tak dengar suara. Adakah awak cakap orang ni bercakap-cakap? Itu sekali tidak. Sebab tu dalam solat, antara syarat apa ni, antara perkara yang membatalkan solat apa dia? Bercakap-cakap dalam solat. Banyak awak cakap dalam solat, tak batal-batal pun . Dalam hati awak, inilah, itulah, ini tentang imam lah, tentang inilah, ni panas lah, ni kafet ni cantik lah, kafet ni baru lah, busuk lah, apalah, macam-macam awak cakap, tak batal. Semua ulama tak kata tak sebab apa, ini cakap betul, tapi cakap dalam hati, dia tak kira cakap. Dia cakap mesti dengan suara. Kenapa mustahilnya? Mustahil bila suara tu menyerupai makhluk. Tapi cerita ini keluar suara yang maha, yang apa, untuk zat Allah SWT, tak ada masalah. Baik. Yang kesembilan, langit pun bergetar keras kerana firman Allah Ta'ala itu. Menunjukkan langit tu ada apa ni? Ada jurm ataupun ada jisim. Dia bukan benda abstrak, tapi dia makhluk Allah SWT, ada badan lah kira kan, ada benda boleh pegang, ada apa semua. Sebab tu dia ada pintu, dia apa. Ada orang kata ozon . Ada orang samakan langit tu macam ozon apa ni, kat sini nanti apa, oksigen, nanti kat atas sikit berapa feet nanti dia ada apa, sejuk sikit dia apa-apalah yang itu. Itu bukan langit. Langit yang betulnya ada, kita takkan sampai langit, mana boleh sampai. Dengan roket apa pun sekarang kita tak boleh tembus langit. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kamu sanggup nak tembus, tanfudu apa, tembus daripada hujung bumi dan langit ini, maka buatlah. Kamu takkan buat dapat lakukan melainkan dengan sultan. Kemudian ada khilaf sultan terus. Adakah sultan itu kekuasaan ataupun sultan itu ilmu? Itu ada masalah lain. Cuma kat sini menunjukkan bahawa mereka takkan dapat tembus langit. Jadi keluar, kalau betul lah mereka keluar daripada bumi ni, yang itu tu, bumi bulat tu yang keluar daripada yang layer terakhir kuat bumi sampai ke outer space kita katakan kan, yang itu tu bukan langit. Saya tak ada benda kat situ kan, tembus tu lah, tak ada tu bukan langit. Langit mesti ada benda dia. Khalaqas samawati wal ardi bighairi, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Dialah yang menciptakan langit-langit dengan tanpa tiang yang kamu nampak. Maknanya langit-langit ni, kemudian dalam ayat lain menunjukkan bahawa antara kebesaran Allah SWT dijadikan langit-langit tanpa tiang. Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Dialah yang telah menahan langit dan bumi daripada tazul, daripada jatuh. Wa la in zalata, kalau dia jatuh, siapa yang dapat menahannya daripada jatuh? Seorang pun selepas Allah, yang ini selain Allah. Allah SWT haliman ghafura, lagi dua sifat Allah SWT. Jadi menunjukkan bahawa ia berat, dia kalau boleh jatuh maknanya dia ada, dia ada, ada benda lah, ada isi lah tu, kata orang tu. Bukan macam terus apa ni dah sampai ke langit, I touch the sky. Okay, tak. Yang ke-11 disebutkan pula dalam hadis bahawa syaitan-syaitan menyadap berita wahyu tersebut. Jadi yang saya sedap cakap menyadap tu ialah mencuri dengar berita wahyu tersebut. Cara mereka dalam ke-12, cara mereka yakni dalam mencuri dengar itu iaitu dengan cara sebahagian naik di atas sebahagian yang lain. Itu cara mereka nak dengar. Menunjukkan mereka tak kuat nak naik sampai kat langit, tapi mereka terpaksa naik atas satu dengan lain. Wallahu'alam. Yang ke-13, peluncuran syihab untuk menimbak jatuh syaitan-syaitan penyadap berita. Bila kita nampak, Tuan Nama juga katakan, kalau nampak apa tu peti ataupun tai bintang, itu adalah bintang-bintang yang apa ni, yang dilutar oleh malaikat pada malaikat-malaikat, pada syaitan-syaitan pencuri berita. Yang ke-14, kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena syihab sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya, dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia yang menjadi abdinya sebelum terkena syihab. Yang ke-15, ramalan tukang ramal ada kalanya benar. Yang ke-16, dengan kalimat yang didengarnya tersebut, dia melakukan 100 macam kebohongan. Yang ke-17, kebohongannya tidak boleh atau tidaklah boleh dipercayai kecuali kerana kalimat yang diterimanya dari langit. Yang ke-18, manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil. Bagaimana mereka boleh bersandar hanya kepada satu kebenaran saja yang diucapkan tukang ramal tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan 100 kebohongan yang disampaikannya. Ini sifat manusia. Kalau awak bawakan apa ni, kebatilan, kebohongan dalam satu dulang emas, perak, cantik-cantik apa semuanya, orang terima lah, orang terima. Orang dah tak nampak yang apa, yang batil kat atas tu. Dah dikelabui oleh perhiasan-perhiasannya. Itu manusia. Sebab tu antara perkara yang amat berdosa sekali adalah perbuatan orang Yahudi, Ahlul Kitab. Mereka campur adukkan yang hak dengan yang batil. Sebab orang dah tak boleh nampak lagi. Jadi tukang sihir, tukang ramal ni semua membuat perkara yang amat jahat sekali, menyampur adukkan yang hak dengan yang batil. Satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya. Yang ini dihafalnya oleh syaitan, syaitan cepat diingat-ingat terus sampaikan. Baik. Lalu dijadikan sebagai bukti bahawa apa yang dikatakan tukang ramal adalah benar. yang ini, ataupun minta maaf, ini berada luar dari mulut ke mulut, yang ini mungkin daripada orang ke orang lah. Yang ke-20, menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas, antaranya sifat Ali Al-Kabir dan juga Al-Kalam, berbeza dengan faham Asy'ariyah yang mengingkarinya. Yang ke-21, bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat adalah kerana rasa takut mereka kepada Allah. Yang ke-22, para malaikat pun menyungkur sujud kepada Allah. Ini antara yang kita sempat sampai. Ada apa-apa soalan? Apa perbedaan langit pada ayat hujan dengan langit cara menggunakan? Terus yang kedua, apa dalil bahwa wahyu itu apa? Ketiak aktiviti setan mengambil wahyu itu lebih sedikit dalilnya, saya sendiri. Oh, jadi soalan pertama tentang langit tu, langit yang mana turun hujan dengan langit lain tu, kita katakan. Jadi langit yang mana turun hujan tu kita namakan apa bahasa kita? Awan. Orang Arab panggil sahab. Tapi kalau panggil sama, boleh tak langit? Boleh tak? Dalam bahasa Arab boleh. Bahasa kita pun kadang-kadang boleh juga, saya rasa kan. Sebab langit dalam bahasa Arab artinya setiap yang ada di atas kita. Apa yang ada di atas kita, jadi ini langit kita sekarang ni. Lidah kita punya langit-langit. Cuma tambah lagi satu langit je lah. Apa lidah pula, mulut tu kat atas tu. Atas lidah tu, bumbung dia langit-langit dia panggil. Tak panggil lawan-lawan pula lah. Jadi itu asal dalam bahasa Arab. Saqf. Semua dikirakan langit. Waja'alna sama'a saqfan mahfuza, dan kami jadikan langit itu bumbung yang terpelihara. Nah, kalau tak pelihara, jatuh, roboh semuanya, habis. Adapun wahualazi anzala minas sama'i ma'an, dan seterusnya banyak yang itu, dialah yang menurunkan daripada langit itu air hujan, pun tak salah juga sebab dia ada di atas. Yang dimaksudkan sini adalah as-sahab. Kemudian ada ayat-ayat lain yang jelas menerangkan dia adalah sahab. Was-sahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ardh. Dan awan-awan yang ditundukkan, ditiupkan sana sini, yang ada di antara langit dan bumi. Dan dalam ayat lain dikatakan yang awan ini, sahab ini juga adalah langit. Jadi tak ada masalah, kita faham apa maksud. Kemudian soalan kedua tentang apa? Apa dalilnya bahawa sekarang ini usaha untuk apa ni mendapatkan mencuri dengar daripada langit ni sedikit berbanding dengan sebelum Nabi SAW diutuskan? Jawabnya ada hadis macam tu. Dalam surah As-Saffat, was-saffati saffa waz-zajirati zajra fataliyati dzikra innama tu innama tu'adun, bukan inna zayyana samaa'a bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun thaqib. Makan pula panjang cerita dia. Yang penting kat situ ayat tu mengatakan kami jadikan langit itu gini-gini. Lepas itu illa man istaraqa sam'a, melainkan mereka yang mencuri-curi dengar daripada syaitan yang marid tadi, yang jahat tadi. Fa'atba'ahu shihabun thaqib, maka pasti dia akan diikuti dengan apa? Dengan syihab, dengan bintang yang apa, thaqib, yang menembus, yang membakar. Ayat ni dalam surah Saffat dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa bila Quran turun dah tak ada lagi tu. Yang ini mereka pasti akan kena apa ni? Kena serang oleh malaikat. Menunjukkan apa ni, usaha untuk mendapatkan maklumat dari langit berkurangan. Tuan tadi dah disebutkan oleh ulama Allah. Itu saya pun dengar daripada ulama. Ada soalan ni? Paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang takut kepada Allah SWT adalah, oh, saya tak katakan malaikat lah manusia ataupun makhluk yang paling apa, paling bertakwa. Saya katakan malaikat adalah golongan jenis jenis yang mukallaf yang paling takut kepada Allah SWT. Saya tak pernah buat maksiat jenis. Kita ada tiga jenis mukallaf yang ditanggungjawabkan oleh Allah SWT dengan perintah dan larangan, manusia, jin dengan malaikat. Antara tiga ni, mana yang paling taat pada Allah SWT? Kira sebagai jenis lah, malaikat. Tidak syak lagi. Tapi tak bermaknanya jenis malaikat tu malaikat, satu malaikat tu lebih baik daripada satu orang daripada manusia. Tak semestinya macam tu kan. Sebab apa? Kita ada antara manusia ni, kita ada golongan rasul-rasul, nabi-nabi, kita ada siddiqin, solehin dan syuhada, dan orang biasa beriman. Jadi adakah orang-orang soleh daripada Bani Adam ini kedudukan mereka sama dengan kedudukan malaikat, ataupun lebih daripada golongan malaikat, ataupun bawah sikit daripada malaikat? Bukan orang jahat, orang jahat tak nak ceritalah. Orang-orang soleh ni nak bahaskan ke? Perlu bahaskan. Kalau kita tahu, apa faedah? Kalau kita tahu, okey, nabi-nabi lagi hebat daripada malaikat, malaikat lagi hebat daripada apa, nabi-nabi contohnya, dan orang saleh, ataupun mereka sama, so what? Ada samarah ke tidak? Ada buah? Ada apa-apa faedah yang boleh kita gunakan ataupun tidak? Secara jujurlah, ini tak ada. Ikhilaf yang tak ada lah sama rata fiha. Itu ulama' bahaskan juga. Dalam kitab Akidah Tahawiyah ada pembahasan ni. Ada yang mentarjihkan malaikat, ada yang mentarjihkan nabi-nabi kan. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW. Sebab malaikat-malaikat khidmat kepada nabi-nabi. Kalau yang antara yang berkhidmat dengan yang dikhidmat, yang dikhidmat itu lebih mulia lah. Seharusnya gitu. Jadi tapi akhirnya apa dia punya cerita kan, apa dia punya faedah. Tapi tentang Nabi Muhammad SAW, adakah dia yang sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala? Ini semua kita tak boleh cakap ya, tak boleh cakap tidak, kecuali dengan dalil. Ini bukan benda kita boleh ijtihad atau kias-kias dan sebagainya. Tapi Nabi SAW adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah SWT, yang paling afdal. Manusia paling afdal. Itu ada khilaf tak? Tak ada khilaf. Sebab ada dalil. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Dan ini bukan cakap nak bangga-bangga. Dan Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia jadi imam kepada semua nabi-nabi sebelum ini. Imam, takkanlah imam yang asal boleh jadi imam je. Imam kasih budak kecil. Dan Nabi SAW paling kecil, paling muda kasih. Ada macam tak? Ke imam tu yang diikuti. Tunjukkan dia paling muda. Walaupun tak direct lah. Tapi tu tak ada masalah. Kemudian yang kita tahu syafaat, semua Nabi-Nabi yang diminta tolak, semua pas pada yang berikutnya, sampai pada Nabi SAW. Nabi SAW kata, analah. Akulah yang akan, memang akulah ditugaskan untuk minta syafaat. Dan dengan syafaat Nabi SAW, barulah dimulakan Al-Hisab. Menunjukkan siapa paling afdal, tentulah Nabi SAW. Cuma di dunia ni mungkin tak nampak, tapi hari kiamat confirm nampak. Kemudian antara Nabi dengan malaikat, ini lagi satu satu hal lagi lah. Ada kata ya, ada kata tak payah kita cakap. Ada soalan ni? Tadi faedah satu yang disebutkan oleh masyayikh bahawa malaikat-malaikat bila dengar firman Allah SWT semua sungkur dan sujud, pingsan dan sujud pada Allah SWT, bahawa malaikat-malaikat bukan hanya mereka ni mempunyai badan yang kuat, yang besar dan sebagainya, tapi jumlah mereka yang amat banyak. Mereka lebih banyak daripada manusia, confirm ni. Banyak. Dan mereka lebih kuat daripada manusia. Dan mereka semua takut pada Allah SWT. Ini menunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah SWT. Sebab tu siapa yang sembah malaikat? Ada tak orang sembah malaikat? Siapa? Kristian. Ha. Dia sembah Holy Ghost. Dia dah panggil Ghost nak macam mana? Iblis dia panggil Fallen Angel pula. Ataupun siapa jugalah yang sembah malaikat, menunjukkan mereka menyembah apa ni? Yang tidak layak disembah. Baik, silakan kita henti dan sambung pada teman-teman akan datang. Semoga apa yang terdengar menjadi iman bermanfaat. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa sairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.